من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين كاوم مسلمين رحمكم الله الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada pagi hari ini di tempat dan majlis yang penuh dengan barakah dalam rangka talabul ilmi. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pertemuan ini sebagai salah satu sebab yang akan meningkatkan kualitas ilmu dan kualitas amal serta kualitas iman dan keislaman kita. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dengan agama Islam, manusia mendapatkan petunjuk dan jalan yang lurus. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa siapa saja yang memilih agama selain Islam akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah Azza wa Jal adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw." Katakanlah kepada orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab dan orang-orang yang ummi, apakah kalian mau masuk ke dalam agama Islam? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka menjadikan Islam sebagai agamanya, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal, dan dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala telah menyebut orang-orang yang memeluk agama yang benar, agama yang hak dengan sebutan Islam dan muslimin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Rabbnya Allah Azza wa Jal berkata kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, aslim, berislamlah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim berkata, aku berislam untuk Allah Rabbul Alamin. Wa wassa Ibrahimu, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim alaihi salatu wassalam telah mewasiatkan kepada putra-putranya, demikian juga Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ya'qub berkata kepada putra-putranya, wahai putra-putraku, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah memilihkan untuk kalian agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dengan demikian ikhwan fiddin rahimakumullah, Islam adalah satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk manusia dari sejak dulu. Sehingga tidak ada satu pun agama yang berseberangan dengan agama Islam, melainkan berada di jalan yang salah. Keluar dari jalan yang lurus. Tidak mengikuti bimbingan para anbiya dan para rasul. Salah satu contohnya adalah agama Syiah. Saya tidak mengatakan madhab Syiah. Saya katakan agama Syiah. Kenapa? Karena Syiah bukan madhab. Syiah itu bukan madhab, tapi agama. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan, bahwa Syiah disebut agama itu lebih tepat daripada disebut sebagai madhab. Maka Syiah adalah agama, bukan madhab. Penting untuk kita katakan bahwa Syiah adalah agama agar semua orang memahami kalau Syiah itu laisat madhaban islamiyan, kata Syekh Albani. Syiah itu bukan madhab Islam. Wa innama dinun mustaqillun, akan tetapi Syiah itu adalah agama tersendiri. Kemudian kata Syekh Albani rahimahullahu taala, dinuhum syai' wa usulul Islam syai'un akhar. Agama Syiah itu ada di satu sisi dan ajaran-ajaran atau pokok-pokok ajaran agama Islam ada di sisi yang lainnya. Dengan demikian Syiah dan Islam adalah dua jalan yang berbeda. Ini topik pembahasan yang akan kita kaji sekarang ini insyaallah taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, penting bagi kita untuk sedikit mengenal ya tentang latar belakang dari Syiah. Karena kalau kajian tentang Syiah secara menyeluruh tentu tidak cukup dalam satu majelis, akan membutuhkan sekian majelis tentunya. Bila dilihat dari segi bahasa, Syiah itu artinya adalah al-atba' wal-ansar, pengikut dan penolong. Di dalam kamus dikatakan syi'atur rajuli, syiahnya seseorang, itu artinya atba'uhu wa ansaruhu, pengikutnya dan penolongnya. Wa kullu qaumin ijtama'u 'ala amrin fahum syi'ah. Secara bahasa, suatu kaum yang berkumpul dalam satu urusan, mereka disebut Syiah. Seseorang yang memberikan bantuan kepada orang lain, itu disebut Syiah. Seseorang yang menggabungkan diri kepada orang lain, ini juga disebut Syiah. Jadi secara bahasa, Syiah itu adalah al-mutaba'ah wal-munasarah wajtama'a ala amrin wa tahazzaba li syakhsin. Syiah itu berarti mutaba'ah, munasarah, pembelaan, berkumpul dalam satu urusan, dan menggabungkan diri kepada seseorang. Itu semua secara bahasa artinya adalah Syiah. Jadi kalau kita telusuri, kalau kita telaah kata Syiah menurut bahasa, sebenarnya tidak ada hubungannya sedikit pun dengan sebuah aliran atau sebuah agama. Tidak identik dengan agama tertentu, tidak pula identik dengan keyakinan atau aliran tertentu. Tapi kata Syiah ini kemudian mengalami perkembangan yang luar biasa, sangat jauh berkembang kata Syiah ini. Hingga akhirnya kata Syiah ini digunakan untuk menyebut orang-orang yang memberikan loyalitas kepada sahabat Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait secara khusus. Ini dalam perkembangan ya, dalam perkembangan dari kata Syiah. Karena itu, secara istilah, Syiah itu adalah lafdun yutlaku alal atba'i amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib ala sabilil wala wal i'tiqad bi imamatihi ba'dar rasul wa nafi al imamah amman taqaddamahu fi maqamil khilafah. Syiah adalah satu kata yang digunakan untuk menyebut para pengikut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam bentuk loyalitas dan meyakini kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta menolak imamah, kepemimpinan atau pemimpin-pemimpin yang mendahuluinya dalam hal khilafah. Menolak Abu Bakar, menolak Umar, menolak Utsman. Ini makna Syiah secara istilah. Ya. Karena saya ingatkan lagi, itu semua tadi dari perkembangan kata Syiah. Sehingga kalau kita katakan di zaman sekarang Syiah identik dengan orang-orang yang ghulu, yang mengikuti, yang hanya mengakui imamah Ali bin Abi Thalib dan menolak imamah yang lainnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, Syiah itu memiliki banyak nama. Yang pertama, Syiah disebut Rafidhah. Mereka disebut Rafidhah karena penolakannya terhadap dua khalifah, Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Mereka mencela para sahabat, mereka mencaci maki para sahabat sampai pada tingkatan mengkafirkan para sahabat. Kedua, Syiah disebut juga dengan Itsna Asyariyah. Mereka dikatakan Itsna Asyariyah karena memiliki keyakinan bahwa imamah itu hanya 12 orang saja. 12 imam. Hanya ada 12 saja. Dan yang paling terakhirnya adalah Muhammad Ibnul Hasan Al-Askari, yang mereka yakini sebagai Mahdi Muntawar, sebagai Mahdi yang ditunggu-tunggu kedatangannya nanti menjelang hari kiamat. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang Mahdi ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ismuhu kasmi wasmu abihi kasmi abi. Namanya persis seperti namaku, dan nama ayahnya juga sama seperti nama ayahku, Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad bin Al-Hasan. Syiah juga disebut dengan Al-Imamiyah. Mereka disebut Al-Imamiyah lantaran keyakinan mereka bahwa persoalan imamah itu merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang 5. Menurut mereka, rukun Islam itu pertama, sholat, zakat atau shaum, zakat, haji, dan yang terakhir, al-wilayah, kepemimpinan atau imamah. Ya, makanya disebut dengan al-imamiyah. Ikhwan fillah rahimakumullah, Syiah juga disebut dengan Ja'fariyah. Mereka disebut Ja'fariyah karena mereka meyakini bahwa Ja'far as-Sadiq itu sebagai imam yang keenam. Jadi sebutan Ja'fariyah itu nisbat kepada Ja'far Shadiq. Padahal di masanya Ja'far Shadiq ini termasuk seorang fuqaha, ahli fikih. Banyak sekali kedustaan-kedustaan yang dinisbatkan kepada Ja'far Shadiq. Selanjutnya Syiah juga disebut dengan Ismailiyah. Mungkin kita sering mendengar ada Syiah Ismailiyah. Mereka disebut Ismailiyah karena keyakinannya bahwa imam setelah Ja'far Shadiq adalah Ismail bin Ja'far yang merupakan putranya. Ketika kenyataannya Ismail ini meninggal duluan, meninggal dunia duluan sebelum ayahnya, maka Ismailiyah ini terpecah menjadi dua golongan, dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tetap meyakini bahwa imam setelah Ja'far Shadiq itu adalah Ismail. Dan nanti Ismail ini sekalipun sudah meninggal dunia akan bangkit lagi. Karena salah satu keyakinan mereka adalah raja'ah. Ya, yang mati bisa datang lagi. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua meyakini bahwa imam setelah Ja'far itu adalah Muhammad bin Ismail, putra dari Ismail bin Ja'far. Syiah disebut juga dengan Zaidiyah. Disebut Zaidiyah nisbat kepada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Az-Zaidiyah sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syahristani rahimahullahu taala, saqu al-imamata fi auladi Fatimah radhiyallahu anha. Mereka menyebutkan bahwa imamah yang berhak menjadi pemimpin itu adalah putra-putranya Fatimah radhiyallahu taala anha. Mereka menyatakan dengan tegas tidak boleh ada yang menjadi imam, menjadi pemimpin kecuali putra-putranya Fatimah radhiyallahu taala anha. Karena keyakinannya ini, akhirnya mereka Zaidiyah ini juga ikut terjatuh dalam celaan terhadap para sahabat. Ikhwan fillah rahimakumullah, Zaidiyah ada dua. Ada Zaidiyah yang mu'tadilah. Zaidiyah yang mu'tadilah adalah yang menerima dua khilafah, Abu Bakar dan Umar, dan tidak berbicara tentang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua adalah Zaidiyah yang ghali, yang ekstrim. Keyakinannya persis sama seperti Rafidhah, sehingga mereka dikatakan sebagai Rafidhah. Mencaci, mencela para sahabat sampai pada tingkatan mengkafirkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Bahkan di kalangan Zaidiyah juga ada yang meyakini bahwa Fatimah, kemudian Husain, kemudian Ali maksum. Jangan dikira bahwa Zaidiyah itu Syiah yang paling mending. Syiah Zaidiyah itu ada dua. Ada yang mu'tadil, ada yang ghali. Di antara Zaidiyah yang ghali, Zaidiyah yang ekstrim, itu ada namanya kelompok Jarudiyah. Syiah Zaidiyah, Jarudiyah ini banyak berkembang di negeri Yaman, di kota Sana'a dan So'dah. Mereka disebut Rafidhah. Di Mesir ada Fatimiyah. Di Syria ada Syiah Alawiyah Nusairiyah. Hum Rawafid. Bashar Asad itu Syiahnya Alawiyah Nusairiyah. Rafidhah. Nah, ada lagi nama-nama lain dari Syiah. Hanya yang disebutkan tadi itu yang paling masyhur. Jadi kita tidak boleh tertipu dengan pernyataan sebagian orang bahwa Zaidiyah itu termasuk Syiah yang paling mending. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala pernah ditanya tentang omongan orang-orang yang menyatakan bahwa Zaidiyah itu termasuk Syiah yang paling mending. Beliau mengatakan bahwa aktsaruhum, kebanyakan mereka itu justru ghali, ghulu, ekstrim, rafidhah. Hanya beberapa kelompok kecil saja dari Zaidiyah, semacam Solihiyah dan Jamiliyah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita mesti berhati-hati karena dewasa ini ada orang-orang yang menyatakan bahwa Syiah itu adalah Islam. Antara Syiah dengan Islam itu satu rumpun. Keberadaan agama Syiah itu sudah lama. Hati-hati dari pernyataan ini. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Syiah itu sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah ada sejak zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam sendiri yang memunculkan agama Syiah ini. Ketika ditelusuri, ternyata pernyataannya ini diambil dari apa yang disebutkan oleh salah seorang tokoh Syiah, Sa'd Al-Qummi, dalam kitab Al-Maqalat wal-Firaq. Kata Al-Qummi, fa'awwalul firaqi syi'iyah hiya firqatu Ali bin Abi Talib. Al-Muslimuna syi'atu Ali fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ba'da. Wa ma'rufun binqita'ihim ilaihi wal qaul bi imamatihi minhum al-Miqdad ibn al-Aswad wa Salman al-Farisi wa Abu Dzar wa Ammar. Aliran Syiah pertama adalah Syiah Ali bin Abi Thalib. Al-Muslimuna syi'atu Ali, kaum muslimin semuanya adalah syiahnya Ali, pengikut, pembela Ali bin Abi Thalib. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam dan setelahnya. Sudah diketahui di antara sahabat ada yang senantiasa merujuk kepadanya. Dan di kalangan para sahabat ada juga yang menyatakan keimaman Ali bin Abi Thalib, di antaranya adalah Miqdad ibn al-Aswad, kemudian Salman al-Farisi, Abu Dzar dan Ammar. Ini syubhat. Tentu apa yang dinyatakan oleh Al-Qummi ini sesuatu yang batil. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak pernah sedikitpun menyinggung tentang Syiah. Beliau alaihi salatu wassalam tidak mengajarkan agama Syiah. Bahkan Allah azza wa jalla menyatakan dalam Al-Qur'an, "Inna dina indallahi al-Islam," sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Allah tidak mengatakan "Inna dina indallahi Syiah." Pernah ditemukan ada ayat "Inna dina indallahi Syiah"? La, abadan. Tidak ada. Yang ada "Inna dina indallahi al-Islam." Kalau mau dikatakan bahwa dulu sudah ada Syiah, mungkin saja bisa dibenarkan dalam artian Syiah secara bahasa. Artinya dulu itu yang ada adalah Syiatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pembela dan penolong Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan sebagaimana Syiah yang diinginkan oleh orang-orang sekarang yang menyimpang dari Islam. Syiah tidak pernah ada di masa Abu Bakar. Syiah tidak pernah ada di masa Uthman. Syiah pun tidak pernah ada di masa Uthman. Di masa Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Asy-Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Fafi khilafati Abi Bakrin wa Umar wa Uthman lam yakun ahadun yusamma bi syi'ah wa la tudhafu syi'ah ila ahadin." Di masa khilafah Abu Bakar dan Umar dan Uthman, tidak ada seorang pun yang disebut Syiah, dan Syiah tidak disandarkan kepada seorang pun. Tidak ada seorang pun yang mengklaim dirinya Syiah, dan Syiah pun tidak disandarkan kepada seseorang. Ini di masa Abu Bakar, Umar dan Uthman. Nah, jadi tidak benar kalau mereka mengatakan bahwa agama Syiah adalah agama yang sudah ada sejak dulu, sudah ada sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwa Syiah sesungguhnya sudah muncul nampak ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam ada beberapa sahabat yang membela Ali bin Abi Thalib dan menyatakan keimaman Ali bin Abi Thalib, bahwa yang berhak menjadi khilafah sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Di antara mereka adalah Miqdad ibn al-Aswad, kemudian Abu Dzar, kemudian Salman al-Farisi. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini pernyataan yang batil. Pernyataan yang batil. Bagaimana mungkin sahabat yang mulia semacam Salman, Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dzar dinisbatkan kepada Syiah? Apa yang mereka nyatakan? La sanad. Tidak ada sanadnya. Sama sekali. Kaum muslimin sudah sepakat bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berdiri khutbah di mimbar Kufah. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, khairu hadihil ummah ba'da nabiyyiha Abu Bakrin wa Umar. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Bagaimana mungkin ada sebagian sahabat yang berbeda pandangan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib? Sekali lagi, Syiah tidak ada wujudnya di masa Abu Bakar, tidak ada wujudnya di masa Umar, tidak ada wujudnya di masa Utsman. Maka bagaimana mungkin kemudian dikatakan bahwa Syiah sudah muncul dan berkembang sejak meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Abu Bakar menjadi khilafah itu setelah Nabi meninggal, Umar menjadi khilafah setelah Nabi meninggal. Keduanya menjadi khalifah setelah Nabi alaihi salatu wasallam meninggal. Di masa Abu Bakar, di masa Umar, bahkan di masa Utsman tidak ada wujudnya Syiah. Maka bagaimana bisa kok dikatakan Syiah itu sudah ada sejak meninggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ikhwan fillah rahimakumullah, yang benar mulai munculnya benih-benih agama Syiah adalah setelah wafatnya Utsman radhiyallahu ta'ala an. Dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, thumma waliya Utsman wa baqiya 12 aman wa bimautihi hasala al-ikhtilaf wa ibtada'a amru ar-rawafid. Kemudian ketika Utsman menjabat sebagai seorang khalifah selama 12 tahun dan ketika beliau meninggal dunia, maka terjadilah ikhtilaf, perselisihan, wa batada'a amrul rawafid, dan ketika itulah mulai muncul benih-benih rawafid, benih-benih Syiah. Sebenarnya para ulama sudah jarang menyebut mereka dengan Syiah. Para ulama selalu menyebutnya dengan Rafidah. Seperti perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa Syiah itu lebih pantas disebut Rafidah, bukan Syiah. Mungkin saja ini karena merujuk kepada asal dari kata Syiah itu sendiri. Dimana tadi sudah kita sampaikan bahwa asal dari kata Syiah itu sendiri sebenarnya tidak identik dengan sebuah aliran, dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah agama. Makanya para ulama lebih menyebut mereka dengan Rafidah, bukan Syiah. Dan ketika itu benih-benih agama Syiah ini disebarkan oleh seorang laki-laki Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Berpura-pura masuk Islam, kemudian menyebarkan agama Syiah di tengah-tengah kaum muslimin. Soal Abdullah bin Saba pun oleh sebagian Rafidah atau Syiah sekarang ini ditolak. Mereka mengatakan cerita tentang Abdullah bin Saba itu fiktif. Sebuah cerita yang sengaja dibuat, tidak sesuai dengan kenyataannya. Tapi walau bagaimanapun mereka tidak bisa mengelak ketika hampir seluruh rujukan-rujukan Syiah atau Rafidhah menyebutkan perihal Abdullah bin Saba. Salah satunya apa yang disinggung oleh Al-Qummi dalam kitab Al-Maqalat wal Firaq, di mana Al-Qummi mengatakan bahwa Abdullah bin Saba awal man qala bi fardhi imamati Ali wa raj'atihi wa adhhara at-ta'na 'ala Abi Bakr wa Umar wa Utsman was sahabah. Abdullah bin Saba adalah orang yang pertama kali menyatakan wajibnya menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah imam sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah bin Saba awal man qala inna Ali bin Abi Thalib ilah. Abdullah bin Saba adalah orang yang pertama menyatakan kalau Ali bin Abi Thalib adalah ilah. Abdullah bin Saba'lah orang yang pertama kali menampakkan permusuhannya kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dialah orang yang pertama kali mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Uthman, dan mencela para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dari sini saja sudah bisa kita ketahui bahwa agama Syiah bukan agama Islam. Agama Islam bukan agama Syiah. Agama Syiah adalah dinun mustaqillun, agama tersendiri. Syiah dan Islam dua jalan yang berbeda. Di antara hal yang menunjukkan hal tersebut, bahwa Syiah dan Islam itu dua jalan yang berbeda, misalnya tentang keyakinan mereka, keyakinan Rafidhah Syiah terkait masalah imamah. Kalau kita bahas satu persatu, keyakinan Syiah jelas membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kita akan sebutkan tentang keyakinan mereka terkait masalah imamah, karena masalah imamah ini masalah yang yang sangat penting di sisi mereka, termasuk rukun yang kelima dari rukun Islam. Sesuatu yang paling wajib, sesuatu yang paling rukun, mengalahkan salat, saum, zakat, haji. Kalau orang tidak sholat, tidak saum, tidak menunaikan zakat, tidak berangkat haji, itu masih bisa ditolerir. Tetapi kalau tidak meyakini soal imamah, maka tidak bisa ditolerir. Orang yang menolak dan menentang imamah adalah orang yang kafir sekafir-kafirnya. Yang paling kafir sudah. Tidak ada yang paling kafir kecuali yang menolak imamah. Makanya pembahasannya selalu seputar imamah, selalu seputar kepemimpinan. Nah, imamah di sisi mereka, orang-orang Rafidhah Syiah, adalah mansibun ilahiyun kan nubuwah, dianggap sebagai kedudukan atau tugas ilahi. Imamah atau kepemimpinan ini di sisi orang-orang Syiah Rafidhah adalah tugas ilahi, kan nubuwah, persis seperti nubuwah, kenabian. Kata mereka, kalau Allah subhanahu wa ta'ala memilih siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya untuk dijadikan nabi dan rasul, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memilih siapa dikehendakinya, siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya untuk menjadi imam. Kemudian mereka menyebutkan perbedaan antara Rasul, Nabi, dan Imam. Mereka mengatakan al-farqu baina ar-rasul wan-nabiy wal-imam anna ar-rasula alladhi yanzilu alayhi Jibril fayarahu wa yasma' kalamahu wa yanzilu alayhi al-wahy wa rubbama ra'a fi manamihi nahwa ru'ya Ibrahim wan-nabiy rubbama sami'a al-kalam wa rubbama ra'a ash-shakhsa wa lam yasma' والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص. Perbedaan antara Rasul, Nabi, dan Imam. Kenapa pembahasan ini mereka angkat? Karena tadi, karena mereka meyakini kalau imamah, ya, soal kepemimpinan itu tugas ilahi, sama seperti apa? Nabi, gitu ya. Sama seperti Nabi, sama seperti Rasul. Akhirnya mereka angkat pembahasan tentang perbedaan antara Rasul, Nabi, dan Imam. Perbedaan antara Rasul, Nabi, dan Imam adalah kalau Rasul alladhi yanzilu alaihi Jibril, Rasul itu adalah orang yang turun kepadanya Jibril, dia melihat Jibril, mendengar perkataan Jibril yang membawa turun wahyu. Wa rubbama, dan terkadang Rasul ini ra'a fi manamihi, bermimpi dalam tidurnya, persis seperti mimpinya Ibrahim. Ini Rasul. Wan nabiyyu rubbama sami'al kalama. Adapun Nabi, Nabi itu adalah orang yang kadang mendengar perkataan Jibril dan kadang melihat Jibril namun tidak mendengar perkataannya. Sementara imam, imam itu adalah yang mendengar perkataan Jibril namun tidak melihat Jibril. Kalau kita telaah, ya, kalau kita telaah, kalau kita perhatikan apa yang mereka sebutkan dari perbedaan antara Rasul, Nabi, dan Imam, maka akan memberikan sebuah kesimpulan bagi kita kalau semuanya itu mendapatkan wahyu. Semuanya mendapatkan wahyu. Rasul dapat wahyu, Nabi dapat wahyu, Imam dapat wahyu. Ya. Jadi Imam itu dapat wahyu, tidak sembarangan. Wajar kalau kemudian mereka meyakini bahwa imam itu maksum. Oh, dapat wahyu kok. Ya. Nah, dan keyakinan mereka terhadap para imam-imamnya sangat-sangat ekstrim sekali. Ya. Kita sebutkan beberapa keyakinan-keyakinan mereka terhadap imam-imamnya. Yang pertama, ghuluwuhum fi quburi a'immatihim. Sikap ekstrim mereka terhadap kuburan para imam-imamnya. Kuburan para imam-imamnya itu dijadikan sebagai tempat ibadah dan tujuan untuk diziarahi. Nah, ini sudah bukan rahasia umum lagi, ya. Di mana orang-orang Syiah dewasa ini, ya, mereka kadang sujud, ya, di hadapan kuburan imamnya, memasang poster Khomeini, kemudian sujud di hadapannya, bahkan melakukan sholat di hadapannya, ya, meminta-minta kepadanya. Nah, ini semua bukti konkret betapa ekstrimnya mereka terhadap imam-imamnya. Nah, seperti tanah Karbala, ya, tanah Karbala tempat wafatnya Husain. Tanah Karbala di sisi mereka afdalu minal Ka'bah, itu lebih utama daripada Ka'bah, Baitullah. Nah, disebutkan dalam salah satu literatur atau rujukan, ya, kitab mereka Al-Kafi, innallaha awha ilal Ka'bah laula turbatu Karbala ma faddaltuki walaula man tadmanuhu ardu Karbala ma khalaqtuki wala khalaqtul baita alladhi bihi iftakhartu faqarri wastaqarri wa kuni dhanban mutawadhi'an dhalilan muhinan ghairi mustankifin wala mustakbirin li ardi Karbala wa illa sakhat biki wa hawaiti biki nar jahannam. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah mewahyukan kepada Ka'bah, andai bukan karena tanah Karbala, kata Allah menurut mereka, andai bukan karena tanah Karbala, ma faddaltuki, aku tidak akan mengutamakanmu. Jadi diagungkannya, dihormatinya Ka'bah saat ini oleh kaum muslimin itu karena keberadaan tanah Karbala. Makanya kita tidak heran kalau orang-orang Syiah sepanjang sejarah sampai detik ini berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, memalingkan kaum muslimin dari Ka'bah. Karena mereka meyakini bahwa yang paling utama itu bukan Ka'bah tapi tanah Karbala. Kalau bukan karena tanah Karbala, maka Ka'bah tidak akan memiliki keutamaan sedikit pun. Ka'bah memiliki keutamaan, didatangi oleh seluruh kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia karena keutamaan Karbala. Ya. Kemudian menurut mereka dalam kitab Al-Kafi disebutkan, andai bukan karena jaminan yang diberikan oleh tanah Karbala, ma khalaqtuki, aku tidak akan menciptakanmu, tidak akan menciptakan Ka'bah. Wala khalaqtul baita alladhi iftakhartu bih, aku pun tidak akan menciptakan Baitullah yang aku telah berbangga dengannya. Maka merendahlah wahai Ka'bah, merendahlah, terhinalah seperti yang punya dosa. Jangan menyombongkan diri li ardi Karbala, di hadapan tanah Karbala. Ya. Kalau tidak, maka api neraka jahannam akan membakarmu. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Upaya-upaya untuk terus mengganggu, ya, kaum muslimin yang hendak beribadah, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, itu terus dilakukan oleh mereka. Betapa bencinya mereka, dendamnya mereka terhadap Ka'bah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ziarah kubur, kemudian beribadah di hadapan kuburan, sholat di hadapan kuburan, bertawassul di hadapan kuburan, meminta syafaat di hadapan kuburan, menurut mereka afdalu minal hajj, lebih utama daripada ibadah haji. Di dalam Al-Kafi, dalam Al-Kafi, salah satu kitab terbesar mereka, dianggap sejajar dengan kitab Sahih Bukhari bagi kaum muslimin, disebutkan seseorang berkata, inni qad hajajtu tis'ata ashratan, inni qad hajajtu tis'ata ashrata hajjatan, fad'ullaha an yirzuqani tamamal ishrin. Qala hal zurta qabra al-Husain? Qala la. Qala la ziyaratuhu khairun min 20 hajjatan. Aku sudah berangkat haji 19 kali. Tolong doakan kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepadaku untuk bisa menyempurnakan haji jadi 20 kali. Dia ditanya, hal zurta qabra al-Husain? Apakah kamu sudah berkunjung berziarah ke kuburan Husain? Sudah berangkat ke Karbala kah? Si laki-laki itu menjawab, la, belum. Qala la ziyaratuhu khairun min 20 hajjatan, berkunjung berziarah ke kuburan Husain itu lebih afdal, lebih utama, lebih baik daripada 20 kali haji ke Baitullah. La ilaha illallah. Ya. Orang-orang Syiah yang ada di Indonesia ini belum disebut Syiah kalau belum ke Karbala. Ya. Mesti rata-rata berangkat ke sana. Berkunjung ke Iran, ya. Dan setiap orang Indonesia yang berangkat ke Iran itu mesti pulang bawa oleh-oleh yang negatif. Oleh suaranya sumbang tentang Syiah. Mulai mengatakan bahwa Syiah sama seperti kita kaum muslimin. Syiah bagian dari Islam. Tidak ada apa-apanya. Tidak seperti yang banyak diberitakan. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah, keyakinan yang berikutnya, yang kedua, keyakinan mereka terhadap imamnya adalah kullu hukumatin ghairi hukumatin ghairu hukumatil itsnai asyar batilah. Setiap pemerintahan yang dipimpin oleh selain 12 imam, maka pemerintahan itu adalah pemerintahan yang batil. Bagi mereka ini termasuk usulul iman, dasar-dasar keimanannya. Karena itu sudah bukan rahasia lagi kalau mereka berada di satu negara, ya, pasti punya makar untuk melakukan kudeta, melakukan pemberontakan terhadap negara tersebut. Karena sampai kapanpun mereka tidak pernah rela, tidak pernah ridho kalau dipimpin oleh pemimpin yang lain di luar dari pemimpin yang telah mereka tetapkan. Ya. Kata mereka, la tajuzu ta'ah li hakimin laisa min 'indillah illa 'ala sabilit taqiyyah. tidak boleh ada ketaatan kepada pemerintah laisa min indillah, yang tidak ditunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, tidak berasal dari sisi Allah. Illa ala sabili taqiyah, kecuali kalau hanya sebatas berpura-pura saja. Ya. Angkanya generasi mereka saat ini ya, punya semangat untuk terus melakukan revolusi dengan berbagai macam cara. Ya. Dengan berbagai macam cara. Dan ini sudah diikrarkan sejak dulu oleh Al-Khomeini. Agar seluruh penganut agama Syiah itu memiliki semangat untuk melakukan revolusi. Kata Al-Khomeini, kita tidak boleh membiarkan ada orang-orang yang memimpin selain dari kalangan kita. Semangat pemberontakan, semangat revolusi itu akan terus tertanam dalam dada mereka. Karena itu hal yang patut untuk kita waspadai. Ya. Karena sekarang ini mungkin pergerakan mereka lebih luas, ya, lebih tidak kentara. Mereka bisa melakukan hal itu karena kedustaan adalah salah satu keyakinannya. Ya. Kedustaan itu salah satu keyakinannya. Kalau dalam agama Islam, dusta dilarang. Apalagi terkait agama. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, iyyakum wal kadzib. Jauhi oleh kalian kedustaan. Secara tabiat saja, dusta itu sesuatu yang buruk. Kita tidak pernah suka kepada orang yang suka berdusta. Jangan ada dusta di antara kita, kan begitu. Ya. Imam Az-Zuhri ya, itu sampai mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dari langit yang menerangkan bahwa dusta itu dibolehkan, niscaya aku tidak akan pernah berdusta. Karena aib, karena buruk, karena jelek. Kita semua secara tabiat pasti akan menolaknya. Kita tidak akan pernah mau bergaul dengan orang yang kebiasaannya berdusta. Bahkan seorang alim, seorang mudarris yang punya kebiasaan berdusta, tidak boleh diambil ilmunya, kan begitu? Ya. Dalam agama Syiah, dusta justru hal yang dibolehkan. Disebutkan dalam salah satu kitab mereka, orang-orang Syiah, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la'u'adzibanna kulla ra'iyatin fil islam dhanat bi wilayati kulli imamin jairin laysa min Allah wa in kanat ar-ra'iyatu fi a'maliha darratan taqiyatan ولا اعفونا عن كل رعيه في الاسلام دانت بولايه كل امام عادل من الله وان كانت الرعيه في انفسها ظالمه مسيئه. Kata Allah, ini dalam kitab mereka, la u'adzibanna, aku benar-benar akan menghukum, akan menyiksa setiap rakyat dhanat biwilayati kulli imamin, yang tunduk kepada kekuasaan seorang pemimpin yang jahat, yang tidak ditunjuk langsung oleh Allah, yang tidak berasal dari sisi Allah, walaupun rakyat tersebut secara amalannya baik dan soleh. Dan sebaliknya, aku benar-benar akan memaafkan setiap rakyat yang tunduk kepada kekuasaan imam yang adil, Imam yang adil, yang datang dari sisi Allah, yang ditunjuk langsung oleh Allah, walaupun rakyat tersebut pada dasarnya adalah rakyat yang zalim dan melakukan kejelekan-kejelekan. Siapa kira-kira imam yang jair, imam yang jahat, dan imam yang adil itu? Imam al-jair, imam yang jahat, imam yang zalim menurut mereka, imam yang tidak berasal dari sisi Allah, imam yang tidak ditunjuk langsung oleh Allah menurut mereka adalah pemerintahan kaum muslimin. Pemerintahan kaum muslimin selain dari 12 imam. Para pemimpin-pemimpin Islam, kaum muslimin selain dari 12 imam. Dimulai dari 3 khalifah pertama, Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Itu imam yang jair, imam yang jahat, imam yang zalim. Bahkan dalam kitab Biharul Anwar, ini juga salah satu rujukan mereka, disebutkan tentang 3 khalifah, innahum lam yakunu illa ghasibina jairina murtaddina 'anid din. Sesungguhnya mereka, mereka ini Abu Bakar, Umar, dan Uthman, lam yakunu illa ghasibin, mereka tidak menjadi imam, tidak menjadi khalifah melainkan karena mereka ghasibin, telah melakukan ghasab, merebut kepemimpinan. Jairin, jahat. Murtaddin, murtad dari agama. La'natullah alaihim, la'nat Allah atas mereka. Wa'ala man ittaba'ahum, dan atas siapa saja yang mengikuti mereka. Fi zulmi ahlil bait minal awwalina wal akhirin, dalam menzalimi ahlul bait dari awal sampai akhir. Na'udzubillah. Adapun imam yang adil, yang berasal dari sisi Allah, yang ditunjuk langsung oleh Allah, yang ahli dalam hal imamah, adalah imam-imamnya mereka. Ya. Jadi kalaupun rakyat ini rakyat yang zalim, rakyat yang banyak melakukan kejelekan, ketika imamnya benar, ya, dari kalangan mereka, maka akan diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, tidak jadi masalah. Beda halnya kalau rakyat itu rakyat yang soleh, rakyat yang baik, tapi pemimpinnya, imamnya adalah imam yang jahat, maka akan diazab oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Imam yang jahat, imam yang zalim itu adalah imam-imam atau pemimpin kaum muslimin dari mulai Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Sungguh keji pernyataan mereka, celaan tingkat tinggi kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, keyakinan yang berikutnya, yang ketiga, adalah al-imamatu ruknun min arkanid-din. Menurut mereka, imamah, kepemimpinan itu adalah salah satu rukun dari rukun-rukun agama. Nah, jadi ada rukun agama, ya, atau arkanul iman. Arkanul iman mereka salah satunya adalah al-imanu bil a'immati al-itsnai asyar. Beriman kepada imam-imam yang 12. Itu termasuk salah satu rukun agamanya siapa? Syiah. Rukun iman dalam agama Syiah. Ya. Disebutkan dalam kitab Al-Kafi, ya, dengan sanadnya dari Abu Ja'far, qala bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Ini rukun Islam agama Syiah, ya. Islam dibangun di atas 5 perkara. As-salatu waz-zakatu was-shaumu wal-hajj. Salat, zakat, saum, haji, wal-wilayah, dan kepemimpinan. Lihat ikhwan fillah rahimakumullah, rukun Islamnya sudah beda, rukun imannya juga sudah beda dengan kita kaum muslimin, dengan Islam. Kalau sudah punya rukun Islam, rukun iman, maka lebih tepatnya Syiah itu sekali lagi disebut sebagai agama dan bukan sekedar madhab. Karena tidak ada madhab Islam. Ya, tidak ada madhab Syiah dalam Islam. Ya, Syiah bukanlah madhab Islam. Nah, mereka mengatakan, innal wilayata la rukhsata fiha. Urusan wilayah, urusan kepemimpinan, urusan imamah adalah urusan yang seorang pun tidak mendapatkan kelonggaran di dalamnya. Ini yang saya singgung tadi, bahwa kewajiban yang paling utama soal imamah ini. Ya. Nah, disebutkan dalam kitab Al-Kahfi. Qala inna Allah haftaradu ala ummati Muhammadin khamsa fara'id. As-salatu waz-zakatu was-siyamu wal-hajju wa wilayatuna. Farakhasa lahum fi asya'i minal fara'id al-arba'ah. Walam yurakhis li ahadin minal muslimin fi tarki wilayatina. La wallah ma fiha rukhsah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah mewajibkan kepada umat Muhammad khamsa fara'id, lima kewajiban. Apa itu? Salat, zakat, siyam, haji, dan wilayatuna, kepemimpinan yang berasal dari kami. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan dalam empat kewajiban. Dalam sholat, dalam zakat, dalam saum, dalam haji. Dan tidak memberikan keringanan kepada seorang pun dari kalangan kaum muslimin untuk meninggalkan wilayatina. Keyakinan kepada a'immah atau imam-imam dari golongan kami. Wallah, demi Allah, tidak ada rukhsah di dalamnya. Kalau cuma sekedar tidak sholat, tidak zakat, tidak saum, tidak haji, itu masih biasa. Yang penting punya keyakinan kepada imamah. Ya. Punya keyakinan kepada 12 imam. Soal tidak sholat, tak apa-apa. Ini agama Syiah. Masih diberi rukhsah. Enggak saum, masih diberi rukhsah. Tidak haji, masih dapat rukhsah. Tapi kalau sudah tidak yakin kepada imam, maka tidak ada rukhsah. Kalau enggak yakin kepada 12 imam, tidak ada rukhsah. Ini menurut mereka. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan tegas bahwa pembeda antara Islam dan kekufuran atau kekafiran adalah tarku salah. Meninggalkan salat. Jadi kalau seorang tidak meninggalkan sholat, kafir. Ya. Di dalam agama kita juga sudah dijelaskan bahwa siapapun yang tidak beriman kepada salah satu dari rukun Islam, ya, maka kafir. Kafir. Ya. Nah, ikhwan fil din rahimakumullah, keyakinan mereka selanjutnya, berarti yang keempat ya, adalah takfiruhum liman ankara imamatal a'immah al-ithnai asyar, mengkafirkan siapa saja yang mengingkari kepemimpinan 12 imam kafir. Masih dalam kitab Al-Kafi disebutkan, manidda'a al-imamata walaysa min ahliha fahuwa kafir. Barang siapa yang mengklaim memiliki kepemimpinan walaysa min ahliha dan bukan termasuk ahlinya, fahuwa kafir, maka dia kafir. Menurut orang-orang Syarafidhah yang memiliki hak untuk menjadi imam itu adalah 12 imam. Kalau sampai ada yang mengklaim punya kepemimpinan, memiliki kepemimpinan, ya, maka dia kafir. Nah, kemudian keyakinan lainnya yang kelima adalah ya'taqidun ismatal imam. Mereka meyakini maksumnya imam yang 12 atau imam-imam mereka. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itu tadi sedikit tentang latar belakang dari Syiah, ya, sebagai gambaran bahwa agama Syiah dengan agama Islam itu dua jalan yang berbeda. Dan kita harus selalu waspada bahwa musuh-musuh Islam sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti untuk menyebarkan propaganda yang isinya menanamkan keraguan-raguan terhadap kaum muslimin dari agamanya dan dari jalan yang lurus. Ini sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita harus waspada. Dan saat ini tidak sedikit orang-orang yang mungkin tidak dikenal sebelumnya sebagai penganut agama Syiah, tapi ikut mempropagandakan sesuatu yang berbahaya bagi kaum muslimin. Salah satu dari sekian propaganda itu adalah bahwa Syiah adalah saudara kita. Syiah adalah saudara kita, saudara seagama. Ya, ini sangat berbahaya. Apalagi sekarang orang-orang Syiah, seperti yang saya katakan, mereka sangat luas, ya, melakukan gerakan dalam menyebarkan keyakinannya, masuk ke sendi-sendi masyarakat, bahkan sudah masuk di kancah perpolitikan. Nah, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya tentang orang yang mengatakan kalau Syiah adalah muslimun ikhwanuna, muslimin saudara kita. Khalafuna fi ba'dil asya' allati la tujibu takfiruhum. Mereka, orang-orang Syiah itu, berbeda dengan kita hanya dalam beberapa soal saja. Perbedaan antara kita dengan Syiah itu sedikit saja. La tujibu takfiruhum, yang tidak mengharuskan menyatakan kalau mereka kafir. Syekh bin Baz pernah ditanya tentang orang yang mengatakan seperti ini. Nah, beberapa tokoh-tokoh negeri kita sudah terpengaruh, bahkan ikut secara terang-terangan melindungi agama Syiah. Gak ada bedanya antara kita dengan Syiah, sama, hum muslimun, mereka muslimin, Tuhannya sama, Allah. Perbedaan antara kita dengan mereka itu hanya sedikit saja. Apa jawaban Syekh bin Baz rahimahullahu taala? Kata beliau, "Hadzal ladzi yaqulu hadzal kalam jahilun murakkabun." Orang yang mengatakan seperti ini adalah orang yang jahilun murakkabun. Jahil murakkab. Jahil tingkat tinggi. Ya. Jahil murakkab. Jahil yang bertingkat. Bertumpuk kejahilannya. Tidak hanya satu tumpuk, tapi bertumpuk-tumpuk. Murakkab. Jahil yang tersusun rapi. Ada jahil tersusun rapi. Jahil yang sangat parah. Jahilun murakkabun. Memang tepat apa yang dinyatakan oleh Syekh. Kok bisa kita mengatakan bahwa Syiah adalah saudara kita, Syiah adalah bagian dari kaum muslimin, sementara rukun Islam, rukun imannya saja beda. Ya. Nah. Perkara-perkara prinsip yang menjadi perbedaannya dengan dinul Islam, dengan agama Islam. Bukan hal-hal yang sepele, bukan sedikit saja. Katakanlah sedikit. Kalau dalam urusan prinsip, sesuatu yang besar. Ya. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, Ar-Rafidhatu sya'nuhum khatirun. Rafidhah Syiah, sya'nuhum khatiran. Urusannya khatir, sangat berbahaya. Fahum 'ibadul awthan. Mereka itu para penyembah berhala. Ya'buduna al-awliya. Mereka menyembah para wali. Ya'buduna ahlal bait. Menyembah ahlul bait. Wa yad'unahum min dunillah. Dan berdoa kepada ahlul bait. Wa yasubbuna as-sahabata. Mereka mencela para sahabat. Falahum aqaidu dini ghairi dinil muslimin. Mereka punya keyakinan yang berbeda dengan keyakinan kaum muslimin. Mereka punya agama yang berbeda dengan agama kaum muslimin. Wahum yu'aduna sunnata. Mereka memusuhi sunnah. Wa yarawna anna ahla sunnati min a'addal a'da lahum. Dan mereka menganggap bahwa ahlu sunnah itu musuh nomor wahid. Musuh utama. Kemudian setelah itu Asy-Syaikh rahimahullahu taala berkata, "Farrafidhatuhum qaumun 'indahum aqaidu batilah." Rafidhah mereka adalah suatu kaum yang memiliki keyakinan yang batil. Akhbathuha wa asyarruha wa a'dhamuha khatran annahum ya'buduna ahlal bait min dunillah. Yang paling berbahayanya dan yang paling jeleknya, yang paling buruknya adalah bahwa mereka ya'buduna ahlal bait, beribadah kepada ahlul bait, menyembah ahlul bait. Wa yastaghitsuna bihim, beristighosah kepada ahlul bait. Wa yandaruna lahum, bernazar demi ahlul bait. Wa yadhbahuna lahum, melakukan penyembelihan untuk ahlul bait. Wa yasaluna qada al hajat, mereka meminta kepada ahlul bait agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, wasyifa al-mardha, dan agar dapat menyembuhkan yang sakit. Mereka mengatakan ya Ali, ya Hasan, ya Fatimah, ya dan yang lainnya. Ya. Kama yad'u ubadul asnam min dunillah, persis seperti doanya para penyembah berhala kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita katakan bahwa Syiah dengan Ubadul Asnam itu perbedaannya hanya sedikit saja, ini mungkin tepat. Atau bahkan bisa kita katakan bahwa Syiah dengan Ubadul Asnam itu sama. Karena sama-sama menyembah berhala. Ya. Nah, kalau dikatakan Syiah dengan Islam itu beda-beda dikit, wah ini tidak benar. Ya. Parah. Tidak tepat, tidak belajar yang seperti ini, ya. sekalipun apa di belakang namanya berderet sekian gelar, tetap tidak belajar. Karena kalau dia belajar, tidak seperti itu. Ya. Tidak akan punya kesimpulan yang fatal seperti itu. Hadza ma'rufun min aqaidihim. Ini sesuatu yang ma'ruf, kata Syekh, min aqaidihim, dari keyakinan mereka, da'watu ahlil bait, beribadah, berdoa kepada ahlul bait. Qala wa minha annahum yataqiduna fi a'immatihim annahum ma'sumun. Di antara keyakinan Rafidhah Syiah yang lainnya adalah bahwa mereka meyakini imam-imamnya ma'sum, terjaga dari kesalahan, wa annahum ya'lamun al-ghaib. Mereka juga meyakini kalau imam-imamnya ini mengerti tentang hal yang gaib. Walahum aidan i'tiqadatun ukhra ghairu dzalik. Mereka juga punya keyakinan-keyakinan yang lain. Wa minha sabbu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka Rafidhah Syiah mencaci maki para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, wa su'udzan fihim, berburuk sangka kepada mereka, wa hum hamalatus sunnati wal qur'an, wa hum hamalatus syariah, padahal mereka para sahabat itu pembawa-pembawa sunnah dan al-qur'an, mereka para sahabat itu penyampai syariat Islam, syariat Allah. Faman asa'a dhanna bihim faqad kafara. Kata Syekh, siapa yang berburuk sangka kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain faqad kafara, maka dia telah kafir. Nas'alullah al-afiyah wa na'udzubillah min dzalik. Kita memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berlindung darinya. Nah. Ini Syekh bin Baz yang ditanya. Berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, su'ila al-'allamah Ubaid al-Jabiri hafizahullah. Syekh Ubaid al-Jabiri juga pernah ditanya. Tentang apa? Tentang ucapan ikhwanuna Syiah. Syiah adalah saudara kita. Apakah benar Syiah adalah saudara kita? Fa ajaba hafizahullah, Syekh Ubaid hafizahullah menjawab, "Ar-Rafidhatu laisu ikhwanana." Rafidhah mereka laisu ikhwanana, bukan saudara kita. Bukan ikhwan-ikhwan kita. Ar-Rafidhatu ikhwanu iblis. Rafidhah itu adalah saudara iblis. Saudaranya iblis. Laisu ikhwanana, mereka bukan saudara kita. Walihada kafarahumul a'immah, untuk itu para ulama mengkafirkan mereka. Walam ya'udduhum fil firqatin najiyah, mereka tidak menganggap Syiah sebagai firqah najiyah. Walam ya'udduhum fil firqil islamiyah, bahkan para ulama tidak memasukkan Syiah ke dalam firqah-firqah yang ada di dalam Islam. Al-firqul islamiyatu 73 firqah. Firqah yang dikenal di dalam Islam itu ada 73 firqah sebagaimana dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. 72 di antaranya firqun dhalal, firqah yang sesat. Ya. Yang dikenal firqah dalam Islam itu ada 73, 72 di antaranya adalah firqah yang sesat, firqah yang menyimpang. Warrafidhatu wal jahmiyatu kharijul firqil islamiyah. Adapun Rafidhah Jahmiyah ini di luar dari kelompok-kelompok Islam. Di luar dari firqah-firqah Islam yang sesat, yang menyimpang. Ya. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa umat ya Yahudi, Nasrani akan pecah menjadi 73 golongan, kemudian umat ini juga akan pecah menjadi sekian golongan, semua diancam dengan ancaman neraka, ya kecuali satu. Ketika Nabi menyebutkan jumlah golongan-golongan firqah-firqah Islam itu, kata Syekh Ubaid, Syiah tidak masuk ke dalamnya. Ya. Jadi ini semakin mengukuhkan keyakinan kita bahwa Syiah itu bukan madhab. Bahkan disebut golongan pun tidak tepat. Pantasnya Syiah itu disebut apa? Agama. Agama baru, agama Syiah. Ya. Syekh Ubaid hafizahullahu taala mengatakan fa kalimatu ikhwanuna syiah hadhihi barakallahu fiik min al ibarat as-siyasiyah wa laysat ibaratan syar'iyyatan. Maka kalimat syiah adalah saudara kita, kalimat ini barakallahu fiik ya min al ibarat as-siyasiyah masuk dalam kategori ungkapan yang berbau politik. Ya. Kalau kita mendengar sekarang ada tokoh agama atau tokoh apalah ya, mengatakan bahwa Syiah adalah saudara kita, ini ya kata-kata ini mengandung muatan apa? Politik. Ya. Orang-orang Syiah, Rafidhah ingin mendapatkan legalisasi, ingin mendapatkan pengakuan. Bisa masuk ke parlemen dan bermain di dalam politik sebuah negara. Di mana banyak dari kalangan mereka sekarang ini yang mulai mencalonkan diri, ya kan? Terang-terangan bahkan mencalonkan diri. Ketika ramai orang-orang Syiah atau yang dikenal memiliki keyakinan Syiah ini mencalonkan diri ya, menjadi pemimpin rakyat, lalu ada yang mengatakan bahwa Syiah adalah saudara kita, Syiah adalah kaum muslimin, maka jelas kata-kata ini adalah kata-kata yang berbau apa? Politik sudah. Berbau politik. Laisat ibaratan syar'iyatan, bukan ungkapan yang syar'i. Ya. Gak dikenal dalam agama Islam. Tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin dari dulu yang mengatakan bahwa Syiah ikhwanuna, Syiah adalah saudara kita. Tidak. Ya. Ar-rafidhatu kama qultu laka, ar-rafidhah laisu ikhwanan li ahli sunnati abadan. Ar-rafidhah, sebagaimana yang aku katakan kepadamu, Ar-Rafidhah laisu ikhwanan li ahli sunnah. Rafidhah itu bukan saudaranya ahlus sunnah. Ya. Ada banyak orang yang saat ini mengatakan kita tidak usah terlalu tersibukkan dengan istilah sunni syiah, sunni syiah. Ya. Hati-hati ini kalimat. Secara perlahan menggiring kaum muslimin. Ya. Untuk secara tidak sadar mengakui kalau Syiah bagian dari Sunni, bagian dari Ahlus Sunnah. Perbedaan antara Sunni dengan Syiah yang dulu terjadi itu hanya perebutan dari segi kepemimpinan, dari segi politik, apa segala macam. Kalau tidak, keyakinan mereka sama. Hati-hati. Ya. Nah, istilah Sunni Syiah itu tidaklah bergulir, melainkan karena memang nampak perbedaan yang jelas antara keduanya. Yang satu bagian dari kaum muslimin, agamanya agama Islam, sedangkan yang satunya lagi bukan bagian dari kaum muslimin dan agamanya adalah agama Syiah. Ya. Nah, Ar-Rafidhah laisu ikhwanan li ahli sunnati abadan. Rafidhah bukan saudara ahli sunnah. Abadan, selama-lamanya. Ya. Tidak terbatas dengan waktu. Selama-lamanya, dari dulu sampai sekarang. Mungkin saja ada orang yang mengatakan permusuhan antara sunni syiah ini sudah terjadi di masa yang lalu. Sudahlah. Ya. Itu hanya cerita yang mesti kita tinggalkan saat ini. Sebuah negara tidak akan maju, kaum muslimin tidak akan pernah maju kalau selalu mengurusi masalah sunni syiah, sunni syiah. Peradaban Islam tidak akan berkembang kalau selalu mengurusi sunni syiah, sunni syiah. Itu cerita di masa yang lalu. Lupakan. Sekarang mari membangun peradaban Islam yang lebih baik. Yang lebih harmonis. Hati-hati. Nah, sampai kapanpun Syiah bukan saudaranya Ahlus Sunnah. Nah, berapa banyak korban dari kalangan Ahlus Sunnah gara-gara mereka Ahlus Sunnah dibunuh, ya, dizalimi, dirampas kehormatannya, ya, direbut hartanya oleh mereka, orang-orang Syiah, ya, di Syria, di Nigeria, ya, di berbagai tempat, di Sudan, di Yaman. Ahlus Sunnah menjadi korban kebiadaban orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala juga ditanya, ya, tentang masalah ini. Apakah boleh kita mengatakan Syiah Rafidhah adalah saudara kita? Fa'ajaba hafizahullahu ta'ala, maka beliau hafizahullahu ta'ala menjawab, nabra'u ilallahi minhum wa nabra'u ilallah min hadzal qaul. Kita berlepas diri kepada Allah Azza wa Jal dari mereka, dari Rafidhah, dari Syiah. Dan kita berlepas diri dari pernyataan ini, pernyataan kalau Syiah adalah saudara kita. Asy-Syi'atu war-Rafidhatu laisu ikhwanana bal hum ikhwanus syaitan. Syiah Rafidhah bukan saudara kita, akan tetapi mereka adalah saudara-saudaranya setan. Ya. Ya, hampir sama dengan pernyataan Syekh Ubaid. Laisu ikhwanana, ya, mereka bukan saudara kita. Ya. Ar-Rafidhah itu ikhwanu iblis, akan tetapi Rafidhah itu adalah saudaranya iblis. Iblis ini kan abul jin, bapaknya jin. Jin yang jahat disebut setan. Jadi iblis ini bapaknya setan, bapaknya jin. Kalau Nabi Adam abul bashar, kalau iblis abul jin. Jangan sampai ada yang kunyahnya abul jin, jangan. Karena susah cari kunyah kesana kemari, mau kunyah ini sudah ada, mau kunyah ini sudah ada, waduh bingung. Akhirnya apa? Abul jin. Bahaya ini. Abul jin itu iblis, ya. Nah, hum ikhwanur rawafid. Mereka saudara-saudaranya Rafidhah. Ikhwan fillah rahimakumullah, dengan demikian apakah mungkin kita anggap Syiah sebagai saudara kita, kemudian kita katakan kepada mereka, wahai saudaraku, sementara mereka meyakini bahwa Allah Azza wa Jal masuk dan menyatu ke dalam ruh Ali bin Abi Talib, sehingga ketika mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal, mereka meyakini kalau yang diibadahi itu sejatinya adalah Ali bin Abi Thalib. Apakah mungkin kita anggap Syiah sebagai saudara kita, kemudian kita katakan kepada mereka, wahai saudaraku, sementara mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan sayyidus sahabah, sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Apakah mungkin kita anggap Syiah sebagai saudara kita, kemudian kita katakan kepada mereka, wahai saudaraku, sementara mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita kaum muslimin muharraf, sudah dirubah, sekian surat sudah kurang, tidak sempurna. Apakah mungkin kita katakan bahwa Syiah adalah saudara kita, kemudian kita bilang, wahai saudara-saudaraku kemari, wahai saudara-saudaraku mari bergabung memperjuangkan Islam, sementara mereka mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Apakah mungkin kita anggap Syiah sebagai saudara kita, kemudian kita katakan kepada mereka, wahai saudaraku mari bergabung bersama kami, sementara mereka menganggap bahwa Mahdi itu adalah Muhammad bin Hasan al-Askari yang akan turun, yang akan datang menjelang terjadinya hari kiamat, kemudian akan memerangi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, humul aduwu fahdharhum qatalahumullahu anna yu'fakun. Ini yang paling pantas untuk kita katakan kepada Syiah Rafidhah dimanapun mereka berada. Humul aduwu, mereka itu adalah musuh. Laisu ikhwan, bukan saudara, musuh. Fahdharhum waspada dari mereka. Qatalahumullah, semoga Allah menghancurkan mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimana bisa mereka menyimpang sejauh itu? Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi saya ingin ingatkan melalui majelis ini agar kita lebih waspada saat ini. Berhati-hati. Karena sudah sangat banyak sekali propaganda. Propaganda yang betul-betul menyeret kaum muslimin kepada pemahaman yang keliru, membuat keraguan-keraguan kaum muslimin dalam agamanya, menggiring kaum muslimin agar menyatakan yang batil adalah hak, yang hak adalah batil. Hati-hati, bukan soal isu Syiah sunnah saja, ya, tapi juga terkait dengan isu-isu lainnya. Ahlus sunnah dibilang teroris. Teroris adalah ahlus sunnah Wahabi. Hati-hati. Ini yang teriak-teriak seperti ini, dukungannya kepada Syiah sangat luar biasa. Ya. Luar biasa sekali dukungannya kepada Syiah. Loyalitasnya kepada Syiah sudah enggak perlu ditanyakan. Orang yang teriak-teriak bahwa Wahabi adalah teroris. Begitu besar kebenciannya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama seperti besarnya kebencian Syiah kepada Ahlus Sunnah. Ya. Makanya orang ini, ya kan, dalam sebuah video ditampakkan kepada kita, mengajak untuk menghidupkan hari-hari besar Syiah, ya. Bahkan kelompoknya sendiri digoblok-goblokkan, ya. Kelompoknya sendiri dibilang bodoh. Kita harus lebih bersemangat, ya, mempelajari agama Allah, ya, agama Islam yang mutlak benar. Kita harus mengatakan bahwa agama Islam itu agama yang mutlak benar, ya, atau kebenarannya mutlak, tidak relatif, ya, tapi mutlak. Kalau relatif itu, bagi sebagian orang bisa dianggap benar, tapi bagi sebagian yang lain belum tentu benar. Islam adalah agama yang hak. Jangan pernah ragu untuk mengatakan seperti itu. Upaya-upaya membuyarkan kaum muslimin dari keyakinan yang seperti ini terus digalakkan saat ini oleh kaum liberalnya, kemudian juga pluralisnya. Nah, kita harus waspada, kita harus bangun, kita bangkit, perdalam ilmu agama, perkokoh akidah, tauhid, ideologi, nah, yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musuh kita ahlu sunnah wal jamaah ini banyak, berbeda-beda tetapi satu ketika memusuhi ahlu sunnah. Yang asyarinya, yang syiahnya, ya, khawarijnya, komunisnya, semua bersatu. Siapa yang dibidik? Yang dibidik adalah ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang dibidik. Kalau selain ahlus sunnah wal jamaah dianggapnya bukan sebuah ancaman. Bukan sebuah ancaman. Kalau orang-orang yang tidak mengenal sunnah itu bukan sebuah ancaman. Alah, gampang. Gak ada masalah. Kalau orang-orang yang hanya semangatnya beramal, gampang menghadapi mereka. Akidahnya keropos, tidak memiliki akidah yang benar, tidak di atas akidah yang benar, itu enteng. Tidak dianggap sebuah ancaman. Tapi ahlu sunnah wal jamaah manakala berada di suatu tempat, maka menjadi ancaman yang besar bagi ahlul bidah, bagi orang-orang yang memerangi sunnah, bagi orang-orang yang menjadi musuhnya sunnah. Karena itu kita harus sampai pada kesadaran yang seperti ini sehingga lebih bersemangat untuk mempelajari ilmu agama. Karena kebutuhan kita kepada ilmu din itu sangat besar. Apalagi di masa-masa sekarang ini. Ya. Tujuan utamanya li raf'il jahli anna, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Ya. Kemudian juga sebagai upaya ziyadatul iman, menambah keimanan. Sebagai upaya untuk tetap istiqomah di atas din, di atas sunnah. Ya. Itu tujuan utama kita mempelajari ilmu agama. Supaya hidayah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini tetap bisa kita jaga. Sehingga tidaklah kita meninggalkan dunia ini kecuali di atas Islam sebagai kaum muslimin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali di atas Islam. Ini sudah mau zuhur. Tapi kita cukupkan dulu sampai.